Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang Tarbiyatul Aulad dari kitab fikih Tarbiyatul Abna karya Syekh Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang tentang tidak boleh kecewa dengan jenis kelamin anak yang Allah berikan. Qala al-musannif wa hafizallahu ta'ala, fa hal thamma, apakah di sana terdapat perbandingan, apakah layak dibandingkan antara Fatimah dan Maryam dan anak laki-lakinya Nuh, dan anaknya Nuh itu laki-laki. Alladhi asara, yang dia adalah seorang anak laki-laki yang ngotot dengan kekafiran, al-inat keras kepala, dan mati dalam keadaan kafir wal iyadzu billah. Tentu anak perempuan di sini jauh lebih baik daripada anak laki-laki. Anak perempuan yang bernama Fatimah, demikian juga anak perempuan yang bernama Maryam, jauh lebih baik daripada anak laki-laki yang kafir sebagaimana anak laki-lakinya Nuh alaihi salam. Fatimah, maka Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada 10 bumi anak laki-lakinya Nuh. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu pemimpin perempuan penduduk surga. Dan Maryam alaihi salam adalah siddiqah minas siddiqat, adalah wanita yang siddiq. Fal thamma muqaranatun, maka apakah di sana layak untuk dibandingkan antara salah satu dari keduanya, Fatimah ataukah Maryam, dengan anak laki-lakinya Nuh. Meskipun anaknya Nuh itu adalah ghulamun, anak laki-laki, yang seandainya dia hidup lebih lama, tentu dia akan menyusahkan orang tuanya, turyanan wa kufran, dengan tindakan melampaui batas dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kasus yang lain, di surat Al-Kahfi, wa ammal ghulamu, adapun anak laki-laki itu yang dibunuh oleh Khadir, fakana abawahu, maka bapak dan ibunya adalah mukmin, maka kami khawatir anak tersebut akan menyusahkan keduanya, turyanan wa kufra, atau memaksa keduanya untuk turyanan melakukan perbuatan yang melampaui batas dan kekafiran. Oleh karena itu maka jangan bersedih dengan adanya anak perempuan atau diberi anak perempuan. Kemudian alasan yang lain tentang keutamaan anak perempuan, bahasanya dalam mendidik dan merawat anak perempuan dan berbuat baik kepadanya terdapat ganjaran yang besar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan, ada seorang ibu datang ke rumahku dan bersamanya dua anak perempuannya. Lalu dia mengemis kepadaku, minta-minta kepadaku. Dan aku tidaklah jumpai di rumahku ada sesuatu yang layak diberikan kecuali cuma satu butir kurma saja. Fa'ataituha iyaha, maka kuberikan satu butir kurma tersebut kepada si ibu. Fa'akhadatha, meskipun satu butir kurma, karena memang betul-betul membutuhkan, si ibu tadi mengambilnya. Lalu dia bagi satu butir kurma tersebut di antara dua anak perempuannya. Maka dua anak perempuannya makan, dan si ibu tidak mendapatkan jatah. Walam takul minha syai'an, dan ibunya tidak makan apapun. Setelah selesai makan, dia berdiri, kemudian keluar dari rumah, dia dan dua anak perempuannya. Setelah ibu dan dua anak perempuan tersebut pergi, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk ke rumahku. Lalu ku ceritakan kepada Nabi cerita dan cerita seorang ibu tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkomentar, "Man ubtuliya, maka siapa yang mendapatkan cobaan minal banat berupa anak perempuan, bisyai'in dengan satu anak perempuan, fa'asana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuannya, kunna lahu sitran, maka anak perempuannya tersebut menjadi penutup, penghalang dirinya minan nar, dari neraka." Maka di sini terdapat fadilah keistimewaan merawat dan mendidik anak perempuan. Dan di sini menunjukkan kesederhanaan, bahasa lain, bahasa halus untuk kesusahan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya. Maka Aisyah mengatakan ketika ada yang minta-minta, aku tidak punya di rumah satupun makanan yang bisa kubagikan kepadanya. Tinggal satu butir kurma, bayangkan. Tinggal satu butir kurma. Ya, betapa itu adalah kehidupan yang sangat-sangat berat. Ya, namun itu semua tidak menghalangi beliau-beliau untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi pokok masalah bukan masalah kemiskinan. Kalau kemiskinan, maka itu sudah menjadi satu hal yang melekat pada keadaan banyak sahabat. Ini jadi masalah adalah ketekatan, niat dan kesungguhan. Dan kita lihat di sini orang yang ngemis, yang betul-betul ngemis karena tidak bisa makan. Maka dia akan orang pengemis yang semacam ini, maka dia akan menerima pemberian meskipun itu remeh. Cuma satu butir kurma, ya karena memang dia tidak makan sejak, boleh jadi sejak kemarin. Maka satu butir kurma pun menjadi satu hal yang berharga. Maka ini ciri mengemis yang betul-betul ngemis karena kebutuhan. Lain halnya kalau ngemis karena mencari kekayaan, memperkaya diri, ya, maka dikasih uang 100 perak boleh jadi malah marah-marah. Nah, karena dia tidak membutuhkan hal tersebut, karena di rumahnya lebih banyak daripada itu. Nah. Kemudian diriatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, "Ja'atni miskinatun, datang ke rumahku seorang wanita miskin. Dia menggendong dua anak perempuannya. Ya, maka kuberikan kepada si ibu 3 butir kurma. Maka si ibu memberikan masing-masing dari 2 anak perempuannya masing-masing 1 kurma. Wa rafa'at ila fiha, dan si ibu ini mau mengangkat, ya, ditujukan ke fiha mulutnya 1 butir kurma yang lain untuk dia makan. Ternyata 2 anak perempuan tersebut malah meminta kurma yang mau dimakan si ibu. Ya, maka 2 anak perempuan ini dikasih kurma, kemudian langsung cepat makan. Wah, sehingga kemudian jadikan alasan untuk minta jatahnya ibu. Ya, maka lihatlah kasih sayang seorang ibu yang betul-betul ibu. Fasaqati tamrah. Maka kemudian si ibu ini membelah 1 butir kurma. Yang sebenarnya si ibu ini ingin memakannya. Dia belah bainahuma, dibagi 2. Ya, maka kasih sayang ibu semacam ini betul-betul mengherankan diriku. Fa'ajabani sya'nuha. Ya, maka perbuatan ibu ini mengherankanku. Fadakartu alladhi sona'at. Maka ku ceritakan apa yang dilakukan oleh si ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah telah mewajibkan lah untuk perempuan tersebut biha dengan sebab anak perempuannya al-jannata surga, atau Allah memerdekakan dia biha dengan sebab anak perempuannya minan nar dari neraka. Dalam Sahih Muslim, demikian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'ala, siapa yang mengurusi?" Di catatan kaki dijelaskan tentang makna 'ala dari perkataan An-Nawawi rahimallahu taala, makna 'ala artinya qoma 'alaiha, mengurusi, mengurusi dalam hal ini anak perempuan, bil mu'nah dengan menanggung biayanya, wa tarbiyah dengan merawat dan semacam itu. Diambil dari kata-kata al-aul, dan al-aul artinya al-qurbu, dekat. Wa minhu, dan semisal dengan ini hadis yang mengatakan tentang masalah siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan nafkah, Nabi katakan ibda biman ta'ulu. Maka mulailah dengan orang yang dekat denganmu. Karena aul artinya dekat. Biman ta'ulu berarti artinya orang yang dekat denganmu. Dan orang yang dekat dengan seorang laki-laki, istrinya dan anaknya. Maka man ala, siapa yang mengurusi jariyataini, dua anak perempuan. Dia urusi, dia rawat, hatta tablugha, sampai balir. Maka orang tersebut akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa, saya dan dia seperti ini. Nabi kemudian merapatkan jari-jarinya. Maka ini fadilah ya, diberi momongan anak perempuan. Waqad yurithuka injabul banat, dan lahirnya anak perempuan itu akan menyebabkan bagi Anda, ini boleh jadi akan menyebabkan Anda inkisaran nilai azza wa jalla, karena merasa tidak pede, merasa itu sebagai musibah. Maka boleh jadi ada orang tua atau seorang ayah yang ketika mendapatkan anak perempuan, maka menyebabkan hatinya berkeping-keping di hadapan Allah azza wa jalla, sedih mengadu kepada Allah. Wa tawaddu'an lil khalqi, karena dapat anak perempuan dia tidak bisa bangga dengan teman-temannya, maka dia tawaduk dengan orang lain. Dan jika ini yang terjadi, maka tartafi bidzalika, maka akan tambah tinggilah derajat ini, karena hal tersebut akan tinggilah derajat seorang di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan boleh jadi injab lahirnya adzukur, anak laki-laki, menyebabkan Anda ghurur, ini tertipu dengan diri sendiri, sombong, ta'alian merasa tinggi, ta'adhuman merasa besar terhadap orang lain, bahkan terhadap Allah. Maka neraka adalah tempat tinggal Anda, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat tinggal orang-orang yang sombong. Waqat rusikwa ba'dul anbiya, dan sebagian para nabi dan orang yang soleh hanya diberi anak laki-laki. Dan tidaklah disebutkan dan tidak ada riwayat kalau dia anak perempuan, semacam Ibrahim. Dan sebagian mereka diberi anugerah berupa anak perempuan, dan tidaklah disebutkan dan tidak ada data yang menunjukkan kalau dia punya anak laki-laki, semacam Nabi Lot. Dan sebagian para nabi tidaklah disebutkan, lam yuzkar lahu walad wala bint, tidaklah disebutkan kalau dia punya anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, misalnya Yahya atau kemudian Isa. Ya, di antara yang cuma dikasih anak laki-laki misalnya Zakaria. Maka Nabi Allah Ibrahim tidaklah disebutkan, tidak ada data yang menunjukkan kalau dia diberi anak perempuan. Nabi Lut alaihissalam tidaklah disebutkan, itu tidak ada data yang menunjukkan kalau dia punya anak laki-laki. Oleh karena itu Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, itulah anak-anak perempuanku. Itu yang lebih suci bagi kalian daripada mengumpuli anak, daripada mengumpuli laki-laki. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua anak laki-lakinya meninggal dunia ketika usia belia. Tidak ada yang hidup sampai dewasa kecuali anak perempuan. Dan dari semua anak perempuannya itu tidak ada yang berketurunan, yang awet keturunannya, ya, kecuali Fatimah. Sedangkan Yahya, maka dia tidak punya anak. Yahya alaihissalam, Allah katakan di surat Ali Imran, dia adalah sayyidan. Dia adalah seorang pemimpin. Pemimpin dalam artian alladzi yutba wa yuntaha ila qaulihi, yang diikuti dan orang pun kemudian merujuk pada perkataannya. Pemimpin di sini adalah orang yang jadikan rujukan. Dan pemimpin di sini yang dimaksudkan adalah pemimpin dalam agama, karena beliau adalah seorang nabi. Wahasuron, kalau ditafsir jalan lain, hasuron maknanya mamnu'an minan nisa, tercegah dari perempuan. Yaitu tidak punya syahwat dengan perempuan. Ada ahli tafsir yang mengatakan, beliau tidak bisa tegang kemaluannya. Sehingga beliau tentu tidak berketurunan. Namun sebagian ahli tafsir menilai bahasanya tafsiran semacam ini punya unsur merendahkan nabi, atau padahal beliau, para nabi adalah manusia yang sempurna. Oleh karena itu maka pendapat yang lain mengatakan bahasanya hasur di sini artinya mumtani' minal wata'i ma'al kudrati 'alaihi. Ya, adalah orang yang mumtani', menolak untuk melakukan hubungan biologis padahal sebenarnya dia punya kemampuan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Kalau tidak salah, di antara yang menguatkan pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena dua alasan. Yang pertama bahasanya surat Ali Imran ayat 39 ini konteksnya konteks pujian. Dan tafsiran di atas lebih dekat kepada pujian. Lain halnya kalau maknanya adalah tidak bisa berhubungan biologis karena kondisi alat vitalnya. Maka ini kurang menunjukkan sisi terpuji. Kemudian yang kedua, karena tafsiran ini lebih abad minal ilhaqil afad bil anbiya. Lebih kemudian terjaga dari menisbatkan kekurangan kepada para nabi. Intinya dari hasuran, maka Yahya tidak punya anak. Baik mau pakai tafsiran yang tadi di jalan lain, beliau tercegah dari perempuan, tidak bisa berhubungan dengan perempuan, atau tafsiran yang terpilih tadi yang kita sampaikan. Wa nabiyan minas salihin, dan seorang nabi dari kalangan orang-orang yang saleh. Maka intinya yang jadi mahalu syahid di sini ini adalah hasuran menunjukkan bahwasanya Nabi Yahya tidak punya keturunan. Demikian juga Isa tidaklah disebutkan, kalau tidak ada, kemudian tidak disebutkan adanya data yang menunjukkan kalau beliau punya keturunan. Demikian keadaan para nabi. Keadaan momongan yang Allah berikan pada mereka macam-macam. Maka hendaknya itu jadi pelajaran bagi yang lain. Ketika seandainya Allah berikan badannya hanya anak perempuan saja, maka tidak usah terlalu sedih. Sebagian nabi pun demikian keadaannya. Sebagian nabi pun demikian keadaannya. Padahal mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita ya. Apalagi sebagian kita, maka enggak aneh. Satu hal yang wajar. Demikian juga yang hanya diberi anak laki-laki atau bahkan tidak punya keturunan sama sekali. Wa asuqa ilaika, dan berikutnya aku bawakan kepada Anda hadis berikut ini. Mudah-mudahan dengan hadis ini Anda merasa cukup dan merasa senang jiwa dan mata Anda. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang bisa berbicara fil mahdi saat dia di ayunan ibunya kecuali tiga bayi. Maka beliau sebutkan hadis di antaranya adalah seorang bayi yang ada dalam cerita Nabi berikut ini. Wa baina sabiyun, ketika ada seorang bayi sedang menyusu pada ibunya, maka lewatlah seorang laki-laki yang berkendaraan menunggangi dabah, hewan tunggangan yang farihah, yang indah, syarah, yang indah, hasanah, yang indah. Ya, maka kendaraannya adalah kendaraan yang mewah. Maka ibunya mengatakan, ya Allah, jadikanlah anak laki-lakiku ini semisal orang itu. Maka bayi tadi melepas teteknya, wa akbala ilaihi, kemudian dia melihat pada orang yang lewat atau menghadapkan wajahnya kepada orang yang lewat, wa nadhara ilaihi, dan melihatnya, kemudian mengatakan, padahal dia masih bayi, neteknya di ayunan ibunya, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku semisal dia. Setelah itu kemudian dia pun menghadapkan wajahnya kembali ke tetek ibunya dan mulailah netek lagi. Qal, maka kata perawi, maka seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimanakah dia menyusu bi isba'ihi as-sababah fi fammihi, dengan Nabi isyaratkan dengan jari telunjuk beliau. Ya, beliau masukkan ke dalam mulut beliau, kemudian beliau mulai menghisap jari tadi. Qal, wa maru bijariyatin, dan mereka melewati seorang anak perempuan. Wahum, dan banyak orang memukuli perempuan tersebut dengan mengatakan, engkau berzina, engkau mencuri. Dan perempuan tersebut mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka ibunya mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini semisal perempuan itu. Maka anak laki-laki tersebut meninggalkan menetek, kemudian melihat perempuan yang dipukuli, setelah itu mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Fahunaka taraja'a al-hadisa, maka disanalah kemudian keduanya, ibu dan bayinya, itu saling berbantahan dalam perkataan. Catatan kaki yang kedua, akbalat, artinya si ibu itu menghadapkan wajahnya pada bayinya yang menetek tu hadisu, kemudian ngobrol dengannya. Ibunya mengatakan pada bayinya, halqa, catatan kaki, ka'annaha, seakan-akan si ibu tertimpa musibah. Lalu si ibu kemudian menggundul rambut kepalanya, ma'aha, karena musibah tersebut. Ya, karena di masa silam menggundul itu adalah ekspresi kesedihan dan meratap. Ya, lain halnya di tempat kita, menggundul itu ekspresi kegembiraan. Ya, ketika jago lurahnya menang, maka tim suksesnya gundul. Ya, jago bupatinya menang, pada gundul semua tim suksesnya. Ekspresi gembira. Lalu dulu budaya gundul ekspresi sedih, menderita, dan bagian dari bentuk meratap. Maka halqa. Marrajulun hasanul hayah, telah tadi lewat seorang laki-laki yang bagus tampilannya. Kemudian aku katakan, ya Allah, jadikanlah aku anakku ini semisal dia. Lalu kamu, wai bocah, wai bayi, ya, kau katakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku semisal dia. Kemudian mereka melewatkan budak perempuan ini. Mereka memukulinya dan mengatakan, engkau berzina, engkau mencuri. Kukatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan anak laki-lakiku semisal perempuan itu. Itu semisal dalam perbuatannya tentunya, bukan semisal dalam jenis kelaminnya. Fakultu, maka engkau malah mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Maksudnya, catatan kaki, saliman minadzono, bersih dari dosa dan maksiat semisal dia. Qal, maka kemudian bayinya ngomong sama ibunya. Si bayi ngomong sama ibunya, sesungguhnya lelaki tersebut adalah lelaki yang sombong, jabaron. Fakultu, maka aku pun katakan, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku semisal dia. Sedangkan perempuan, budak perempuan yang mereka berkomentar kepadanya, Engkau berzina, sebenarnya dia tidak berzina. Kamu mencuri, padahal dia tidak mencuri. Maka aku katakan, ya Allah, jadikanlah aku semisal dia. Kemudian nasihat kepada orang yang sedih karena punya anak perempuan, yang itu dianggap musibah, maka lihatlah dalam masalah dunia kepada orang yang lebih rendah padamu. Jangan kau lihat orang yang ada di atasmu. Di antaranya adalah berupa nikmat keturunan. Maka jangan lihat orang yang Allah beri lengkap anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian merasa kecewa anaknya cuma laki-laki semua atau perempuan semua atau bahkan tidak punya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satu kalian melihat pada orang yang lebih unggul daripada dirinya dalam harta dan dalam fisik, maka lihatlah orang yang lebih rendah daripada dia. Mimman fuddila alaihi, yang dia lebih unggul daripada orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, lihatlah pada orang yang lebih rendah daripada kalian. Jangan kau lihat orang yang di atas kalian. Dengan itu ajdaru, maka itu lebih layak kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Dan lihat yang lain, ajdaru alaikum fawa ajdaru alaikum, itu lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka realnya jika engkau diberi hanya anak perempuan, maka lihatlah orang yang lebih rendah. Yaitu, maka orang lain ada yang tidak diberi baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka punya kenalan, punya tetangga, punya kerabat jauh yang mandul, maka lihatlah itu sehingga kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan jika Anda diberi anak perempuan yang sempurna fisiknya dan sehat, maka lihatlah bahasanya selain Anda diberi anak laki-laki ataupun anak perempuan yang cacat, yang ini turhikuhu, menyusahkan orang tuanya karena harus bolak-balik ke dokter. Wala yajidulaha ilajan, bahkan dia tidak menjumpai terapi untuk menangani dan menyelesaikan masalahnya. Maka diberi anak perempuan sehat, maka yang diingat itu ada yang dikasih anak laki-laki atau bahkan anak perempuan harus bolak-balik ke dokter karena terapi, setiap bulan harus ke rumah sakit untuk terapi. Maka dikasih anak perempuan yang sehat, syukuri, meskipun perempuan semua. Dan berkenaan dengan anak yang cacat, maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu cuma diberi seorang anak laki-laki yang cacat, yang cacatnya demikian parah sampai disebut dengan sebutan nisful insan, separuh manusia. Artinya cacat, boleh jadi tidak ada kakinya sama sekali, tinggal cuma bagian atas badannya saja. Dan itu Nabi Allah, manusia yang Allah cintai. Wa subhanallah, Sulaiman yang Allah berikan padanya kerajaan yang tidak sepatutnya seorang pun setelah Sulaiman mendapatkan kerajaan dan kekuasaan semacam itu. Allah berikan padanya anak laki-laki yang cacat, dengan cacat yang parah. Maka masing-masing orang punya ujian. Sulaiman punya kelebihan dari sisi kerajaan, kekuasaan, kehebatan. Namun punya kekurangan dan punya musibah, punya ujian dari sisi keturunan. Maka Sulaiman seorang yang tunduk kepadanya, ditundukkan untuk Sulaiman jin dan setan. Ditundukkan untuknya angin yang kencang, demikian juga angin yang lembut. Yang tunduk pada Sulaiman bukan hanya angin yang lembut, angin yang kencang pun dalam kekuasaan Sulaiman. Kadzalika linah wa raha, demikian juga angin yang lembut dan lembut, yang sepoi-sepoi, semuanya bertiup sesuai dengan perintah Sulaiman. Haitsu asaba, di manakah saja Sulaiman berada. Dan Sulaiman ini Ya, wa malaka annasa, dia menguasai manusia. Dan burung pun tunduk padanya. Meskipun demikian, plus dia adalah seorang nabi, plus dia adalah seorang yang berilmu dan faham agama, dia mendapatkan cobaan berupa anak yang cacat. Ya, maka fasubhanallah, maka demikian juga orang tua yang diberi anak yang cacat, maka tidak perlu sedih dan larut dalam sedih. Siapa yang lebih mulia, Anda ataukah Sulaiman? Ya, Sulaiman. Namun meskipun demikian, ya, meskipun dia adalah manusia yang jauh lebih mulia daripada Anda di sisi Allah, Allah berikan padanya anak yang cacat, dengan cacat yang parah. Fasubhanallah, maka suci Allah. Ya, laisa li ahdin min amri syai', tidak ada satupun orang yang punya, ya, tidak punya kekuasaan. Maka tidak ada satupun manusia yang punya kuasa ngatur ini dan itu. Al-amru biadillah, seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-arzaq, maka rezeki yang bagi adalah ar-razzaq. Wallah, dan dia adalah Allah Al-Wahhab, sang pemberi rezeki, sang pemberi Subhanahu wa taala. Wahahwa, dan berikutnya adalah hadis yang berbicara tentang masalah Sulaiman. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahasanya Nabi Sulaiman ibn Dawud mengatakan, di malam ini aku akan berkeliling, keliling di sini artinya jima, hubungan biologis, akan aku kumpuli 90 istriku. Maka Nabi Sulaiman memiliki kelebihan dalam masalah kemampuan biologis. Semalam itu bisa berhubungan badan sebanyak 90 kali dengan 90 perempuan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun punya kelebihan yang semisal. Ya, beliau pernah ngumpuli 9 istrinya dalam satu malam. Kulun ta'ti, dan aku berharap masing-masing dari perempuan tersebut hamil. Kemudian akan datanglah perempuan tersebut akan datang bifarisin dengan seorang jago kuda. Seorang kemudian mujahid jago menunggang kuda yang akan berperang di jalan Allah. Maka aku punya 99 tentara. Ini jago menunggang kuda yang layak untuk kemudian di kedepan harinya jadi panglima-panglima perang. Demikian harapan Sulaiman. Faqala lahu sahibuhu, kawannya Sulaiman atau penasihat Sulaiman mengatakan, kul, katakanlah insyaallah. Falam yakul, namun Sulaiman tidak mengucapkannya. Tidak mengucapkan insyaallah. Maka Sulaiman mengelilingi semua istrinya, mengumpuli semua istrinya dalam satu malam, yaitu 90 istrinya, ternyata meleset dari apa yang diharapkan oleh Sulaiman. Falam tahmil minhunna ila imra'atun wahidah. Maka dari 90 istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu saja. Faja'at bisyikki rajulin, dan itu pun lahir dengan anak yang cacat separuh manusia. Yang cuma kemudian punya badan, ya, bagian atas badan saja adanya. Wa ayyumul ladzi nafsu Muhammadin biyadi. Maka demi Allah, zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah, niscaya mereka semua anak-anaknya Sulaiman itu akan berjihad di jalan Allah. Fursanan, jamak dari faris, jago-jago penunggang kuda, ajma'un seluruhnya. Maka ini pentingnya insya Allah dalam harapan-harapan, ucapan insya Allah dalam harapan-harapan yang dipanjatkan oleh seseorang. Ya, kita lanjutkan. Tsumma innal hayata dunya, kemudian satu hal yang wajib untuk diingat bahasanya kehidupan dunia seluruhnya, bima fiha, dengan semua isinya, berupa anak laki-laki ataupun anak perempuan, jah pangkat, kesenangan, kekuasaan, harta, kerajaan, seluruhnya fidhahabin, itu akan pergi. Wa amruha ila zawal, dan ujung akhirnya adalah hilang. Wahai al-akhiratu qad aqbalat, dan akhirat itu dengan bertambahnya hari semakin dekat. Wasa'atu qad iqtarabat, dan kiamat semakin dekat. Wal azifatu qad azifat, dan azifah artinya sesuatu yang dekat, dan yang dimaksudkan adalah kiamat, karena kiamat itu dekat. Karena kaidah orang Arab, kullu man huwa atin fa huwa qarib, setiap yang pasti datang itu dekat, dan kiamat pasti datang, maka dia dekat. Maka kiamat pun qad azifat, telah dekat. Oleh karena itu, maka tidaklah perlu Anda larut dengan jiwa Anda ba'idan, dengan pikiran yang aneh-aneh, yang jauh-jauh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu hal yang tidak sesuai dengan harapan Anda, maka janganlah kemudian Anda larut dengan pikiran yang aneh-aneh, mikir demikian dan demikian. Yang intinya adalah berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dhununa billahi dhunna saw, ya, yang berprasangka dengan Allah dengan prasangka yang jelek. Namun jadilah engkau orang yang ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala apapun keadaannya, dengan senantiasa memuji Allah, baik mendapatkan hal yang menyenangkan ala sara, ketika mendapatkan hal yang menyenangkan, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat, dan bersabar atas segala kebaikan dan bencana dan cobaan atau ujian. Janganlah menjadi bagian dari orang jahiliyah, yang Allah berfirman tentang orang jahiliyah, jika salah satu mereka diberi kabar bil ungsa, kalau dapat momongan anak perempuan, dhalla, jadilah dhalla di sini bermakna sara, jadilah wajahnya muswad dan hitam kelam, dan hitam di sini wawa kadhim, dan dia marah besar. Akhirnya dia pun juga malu, karena malu ya tawara minal kaum, dia bersembunyi dari tetangga-tetangganya. Maka selama beberapa hari tidak mau keluar. Min su'i mabusyurabihi, karena jeleknya kabar yang sampai pada dirinya. Dan ayum sikuhu, kemudian dia punya dua pilihan, apakah dia pertahankan anaknya tersebut ala hunin dalam keadaan hina, ataukah kemudian dia masukkan ke dalam tanah, yaitu dia kubur hidup-hidup. Alasa ama yahkumun, betapa jelek ketetapan yang mereka tetapkan. Oleh karena itu, janganlah merasa sempit, janganlah bersusah hati, janganlah bersedih, janganlah marah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala, jika Anda diberi anak perempuan, maka boleh jadi dalam hal tersebut terdapat kebaikan bagi Anda fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Walakin kul alhamdulillah, akan tapi katakanlah alhamdulillah, dan bersyukurlah kepada Allah atas nikmatnya, wa alaihi, dan nikmatnya dan anugerahnya dan kebaikannya ala kulli halin, apapun keadaannya. Ini uraian panjang lebar tentang pentingnya ridha terhadap anak yang Allah berikan, keadaan tentang keturunan yang Allah berikan, terutama di manakala diberi anak perempuan tanpa laki-laki. Kemudian ta'widul maulud, mendoakan perlindungan untuk anak saat lahir. Catatan kaki, mawarda, adapun dalil yang terdapat tentang adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, fafihi dha'fun, maka hadisnya mengandung kelemahan. Maka setelah lahir, maka bacaan yang dianjurkan adalah bacaan ta'widh, memohonkan perlindungan, sebagaimana yang dilakukan oleh Imran, sebagaimana yang dilakukan oleh istrinya Imran, dan Imran adalah bapaknya Maryam. Lama wadu atat kala melahirkan Maryam alaihimassalam, maka sang ibu, ibunya Maryam, mengatakan, Rabbi ini wadu tuha ungtha, ya Allah, aku melahirkannya dan dia adalah perempuan, wallah a'lamu bima wadu'at, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dilahirkan oleh seorang ibu. Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tentu berbeda dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryama, aku menamainya dengan Maryam. Kemudian yang jadi mahalu syahid, Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan ya Allah, aku memohonkan perlindungan kepadamu, ha, untuk dia Maryam, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, yaitu Isa, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dan ini diucapkan oleh ibunya Maryam sesaat setelah lahirnya Maryam. Maka dari sini dianjurkan bagi ibu atau kemudian bagi ayah setelah kemudian mendapatkan berita dari bidan atau dari dokter kalau telah lahir, maka sambil menggendong anaknya atau yang lain, maka bisa kemudian mengucapkan apa yang diucapkan oleh ibunya Maryam. Ini u'idhuha atau u'idhuhu bika wa dzurriyyataha atau dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Dan tentu kemudian berdalil dengan surat Ali Imran ayat 36 ini adalah pendalilan yang pas manakala kita menguatkan kaidah dalam ilmu usul fikih bahasanya syar'u man qablana adalah syar'un lana. Syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita kecuali jika terdapat dalil yang menasakhnya. Selama tidak ada terdapat dalil menasakhnya, maka itu berlaku, boleh jadi dianjurkan, dituntunkan untuk kita. Dan di antara hal yang rentan bagi bayi adalah ain. Oleh karena itu, poin selanjutnya setelah lahir, maka dibahas tentang masalah al-ain. Wal-ainu haqqun kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ain jatuh sakit karena sebab pandangan mata itu satu hal yang benar adanya. Maka qad yusabu al-waladu ba'ini ahadil hasidin, dan boleh jadi seorang anak itu tertimpa bencana disebabkan pandangan salah satu orang yang hasad. Dan ketika terjadi ain, maka di antara indikator ain taduru bihi indal atiba wa tadhabu wa taji wa la yanfa. Di antara ciri ain, maka Anda kemudian bawa keliling anak Anda yang kena ain, keliling ke berbagai dokter, pindah-pindah dari satu dokter ke dokter yang lain, Anda datang dan pergi dari satu pintu rumah dokter ke tempat yang lain, wa la yanfa'u ma'ahu nau'un min hadatib. Maka tidaklah bermanfaat ketika terkena ain nau'un min hadatib, pengobatan medis. Satu jenis pengobatan yaitu pengobatan medis. Karena ini penyakitnya bukan penyakit medis. Maka pengobatan medis tidak manfaat. Kenapa? Idh huwa maridun, karena anak tersebut sakit dengan penyakit min nau'in akhar, dari jenis yang lain. Itu penyakit non-medis. Karena penyakitnya penyakit non-medis, maka yahtaju ila ilajin akhar. Maka perlu terapi yang lain, terapi non-medis. Ala wahuwa arruqyatu. Dan terapi tersebut adalah terapi arruqya. Namun yang benar, ain itu tidak hanya karena hasad. Namun boleh jadi karena murni kagum. Waqad dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Ja'far ibn Abi Talib. Fa ra'a, maka dia melihat ajisama bani Ja'far, ya, fisik anak-anaknya Ja'far, dari'atan, dari'ah, Allah alamin apa artinya. Namun makna asal dari'ah mirip. Oleh karena itu mudhari', itu disebut mudhari', fi'il mudhari' itu disebut fi'il mudhari', karena dia mirip isim, yaitu mu'rab. Isim itu mu'rab dan mudhari' mu'rab. maka fi'il mudhari' disebut mudhari'. Mudhari' di fi'il mudhari' artinya mirip. Fi'il yang mirip dengan isim. Kurus maknanya. Jismun dhari, nahifun da'ifun. Kurus dan lemah. Maka Nabi lihat anak-anaknya Ja'far itu kurus-kurus dan lemah-lemah fisiknya. Fasa'ala an dhalika ummahum. Lalu Nabi tanyakan hal tersebut pada ibunya. Kenapa anak-anakmu kok demikian keadaannya? Ini. Maka faqalat, maka sang ibu mengatakan tusri' ilaihim al-ain, sangat sering, sangat cepat anak-anak ini terkena ain ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fastaqi lahum, maka mintakan ru'yah untuk anak-anakmu. Bahwa nasul hadis bidzalika, dan berikutnya adalah teks hadis terkait dengan hal di atas. Diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan rahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali Hasmin fi ruqyatil hayati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk keluarga Hazm untuk ruqyah karena tergigit ular. Dan waqalat li Asma, dan Nabi berkata pada Asma binti Umais, istrinya Ja'far, mali ara ajsama bani akhi dhari'ah. Oh, di sini ada. Kenapa aku lihat anak fisik anak-anak saudaraku dhari'ah, catatan keempat, ai nahifah, kurus. Al-murad yang dimaksudkan adalah auladu Ja'far, anak-anaknya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tusibum al-hajah, kayaknya kurang makan atau seperti itu, tertimpa kemiskinan. Ini kayak badan orang miskin, kayak badan anak-anak miskin, kurang gizi, ya, tertimpa hajat, tertimpa kemiskinan dan kefakiran. Apa karena enggak ada makanan? Apa karena kurang makan, kurang gizi? Maka sang ibu mengatakan, enggak, makanan ada. Walakin al-ain tusri'u ilaihim. Namun mereka sering kali terkena ain. Sering terkena ain. Maka di sini dalil bahasanya anak-anak sering terkena ain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ru'yah mereka. Qalat, kemudian Asma binti Umais mengatakan fa'aratu alaihim, maka ku tunjukkan kepada Nabi. Faqal, Nabi katakan irkihim, ru'yahlah mereka. Itu anak-anaknya Ja'far. Fasubhanallah, maka maha suci Allah. Bagaimanakah ail-ain memberikan pengaruh pada anak-anak. Waqanat sababan, dan ain itu menjadi sebab kurusnya anak dan lemahnya jasad mereka. Karena dhari'ah tadi maknanya kurus dan lemah. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sehingga Nabi SAW melihat pada wajah jariyah anak perempuan yang masih kecil, yang ini adalah anaknya Ummu Salamah, berarti ya, anak tirinya Nabi SAW. Nabi melihat ada saf'ah, catatan kaki, ayat taghayyur wassawat, kulit wajahnya berubah, cenderung kehitam-hitaman. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, mintakan ru'yah untuknya, fa'inna biha an-nadharah, karena dia terkena nadharah. Nadharah sama dengan ain. Sama dengan ain, catatan kaki. Qil, ada yang menjelaskan nadharah sama dengan ain. Waqil hiya masum nasyaitan, ya, ketempelan setan. Ya, maka hal ini menunjukkan di jariyah, demikian juga tadi anak-anaknya Ja'far menunjukkan tentang bahasanya anak kecil sangat potensial terkena ain. Demikian juga dampak buruk dari ain, yaitu kurusnya anak dan lemahnya fisiknya. Kemudian terapi ain adalah ar-ruqyah. Kemudian perbuatan Nabi atau di hadis yang tadi riwayat Muslim, kita lihat di sini bahasanya seorang Nabi mencontohkan kepada kita perhatian terutama dengan kerabat, dengan ketika dia lihat anak kerabatnya itu kurus-kurus, maka dia pun tanyakan, maka perhatian, punya kepedulian dengan orang lain, terutama kerabat. Dan ketika kemudian anak itu kurus-kurus, maka yang diminta untuk bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ya, maka ditanyakan pada orang tuanya, ini anakmu kurang makan atau gimana? Kurang gizi atau gimana? Atau tertimpa hajah dan kemiskinan, kefakiran atau gimana? Kok kurus-kurus kasihan seperti itu? Ya, kemudian poin selanjutnya adalah janganlah membenci anak karena buruknya wajahnya, lidamamah, wakilati jamalihi, dan kurang ganteng, kurang cakepnya. Ini adalah perbuatan dan sebagian orang tua, dia akan kemudian menganakemaskan anaknya yang cakep, yang ganteng atau yang cantik, dan bersikap yang berbeda dengan anaknya yang wajahnya pas-pasan. Maka ini satu sikap yang tidak benar. Sikap orang tua yang tidak benar. Falaisa litifli min amri syai. Karena anak tersebut tidak bisa menentukan dirinya. Dia tidak minta kemudian dikasih wajah, dikasih hidung pesek atau tidak pesek. Dia itu tidak minta. Dia sudah dapat kemudian paket jadi seperti itu. Maka jangan kemudian salahkan dia, dia juga tidak minta wajah yang kemudian ngepas seperti itu. Falaisa litifli min amri syai'. Dia tidak punya wewenang apapun tentang keadaan dirinya. Wala anta kadzalik, dan demikian juga anda wahai orang tua. Wahai anda, wahai ayah dan bunda, anda juga tidaklah yang punya otoritas dalam masalah, tidak punya kewenangan dalam masalah mengatur jelek dan baiknya wajah anak. Falaisalaka minal amir syai', maka anda pun sedikit pun tidak punya otoritas dan kewenangan tentang kualitas fisik anak anda. Maka seorang muslim hendaklah dia ingat, berangkat dari hal ini, bahasa ini semata-mata otoritas Allah subhanahu wa ta'ala, kewenangan Allah. Maka berkat dari ini, faqad yakunu tiflu damiman, maka boleh jadi anak itu jelek wajahnya, akan tapi dia mulia di sisi Allah. Dia wajihan, terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala, sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun kau terkagum-kagum dengan kecantikan wanita musyrikah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan sungguh seorang budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik dan kafir, meskipun kau terkagum-kagum dengan gantengnya, dengan cakepnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang nifaq, orang-orang munafik. Allah katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajzamuhum. Jika engkau melihat orang munafik, maka engkau terkagum-kagum dan geleng-geleng kepala dengan jasad mereka. Maka demikian juga orang kafir, karena orang munafik adalah orang kafir. Maka jika engkau melihat orang kafir, artis Korea atau yang lain, maka engkau terkagum-kagum dengan fisiknya, gantengnya, cantiknya. Namun itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya kalau itu cuma jadi bahan bakar api neraka. Ya, namun demikianlah keadaan orang kafir. Baik yang munafik ataupun yang kafir sungguhan. Atau kafir yang zahir dan batin. Jika engkau melihatnya, maka terkagum-kagum engkau dengan fisiknya. Karena mereka sangat peduli dengan fisiknya. Dan mereka tidak peduli dengan hatinya. Ya, mereka sangat peduli dengan fisiknya. Dan tidak peduli dengan hatinya. Oleh karena itu, mereka cakep-cakep karena ya, operasi plastik yang... Ya, dan ya, maka itu hadiah apa kalau di Korea katanya hadiah ulang tahun 17 tahun hadiah dari orang tua yang kaya itu adalah duit yang cukup untuk biaya operasi plastik. Nah, itu hadiahnya. Hadiah ulang tahun 17 tahun. Nah, duit untuk operasi plastik terutama matanya. Ya, itu ya operasi plastik yang pertama, operasi mata. Maka Allah katakan, tujibuka ajazamu. Ya, engkau terkagum-kagum dengan fisiknya, dengan raganya. Karena besarnya kepedulian mereka dan mereka berani keluar biaya jor-joran ya, demi untuk ngurusi fisik. Tanpa ada kepedulian terhadap ya, sisi batin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tujibuka amwaluhum wala auladuhum. Tentang orang kafir, maka Allah katakan janganlah engkau terheran-heran dengan harta mereka dan anaknya. Anaknya kok ganteng-ganteng, cakep-cakep. Maka jangan engkau terheran-heran, terkagum-kagum. Innama yuridullahu li'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka dengan harta yang berlimpah dan anak. Fil hayati dunia ini azab Allah. Maka harta yang berlimpah itu bisa azab. Di antara bentuk azab Allah adalah harta berlimpah. Kemudian habis pikiran, waktu, tenaga untuk ngurusi harta. Itu azab berdasarkan ayat ini. Liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Untuk Allah mengazab mereka, menyiksa mereka dengan hartanya dalam kehidupan dunia. Maka azab Allah di dunia jangan ya, harus dibayangkan yang ngeri-ngeri. Ya, sambar bledek atau apa. Tidak harus. Tidak harus azab Allah di dunia, tidak harus yang ngeri-ngeri. Kasih duit yang berlimpah, sehingga sibuk untuk ngurusi duit sampai tidak sempat makan. Sibuk ngurusi hartanya sampai enggak pernah menikmati rumahnya ya, karena harus kesana kemari ya. Ya, maka jadilah yang menikmati rumahnya yang mewah itu pembantu rumah tangganya ya. Dia sendiri enggak bisa menikmati rumahnya, dia cuma susah-susah keluar duit ya, untuk membangun rumah yang mewah, sedangkan sofa yang empuk dan yang lainnya itu yang menikmati pembantu di rumahnya. Liyu'adzibahum biha fil hayati dunya, supaya Allah mau mengazab mereka karena Allah mau mengazab mereka dengan harta tersebut. Maka di antara bentuk azab Allah di dunia adalah harta yang berlimpah. Maka jangan kira bahasanya harta itu adalah selalu nikmat, boleh jadi azab berdasarkan ayat ini. Watashaqqa anfusuhum dan keluarlah nyawa-nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Maka diberi harta yang berlimpah supaya kafirnya sampai mati. Mati dalam keadaan kafir. Kemudian Allah Subhanahu wallazi yakhluqu wa yusawwir. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan rupa, kaifa yasha, sebagaimana Dia kehendaki. Ini Allah taala Allah berfirman, wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang mencipta, al-bari' yang mencipta, al-musawwir yang memberi rupa. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi yusawwirukum." Dialah Allah yang memberikan rupa kepada kalian. Ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang ya, sedang-sedang. Dan Allah memberikan rupa kepada kalian fir arham di rahim, sebagaimana Dia kehendaki. La ilaha illahu. Maka Dialah yang memberikan rupa, ya, maka Dia adalah Rabb, maka Dia adalah ilah. Ya, yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Al-Aziz Al-Hakim, Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, dari manakah manusia tercipta? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, maka dari nutfah, dari sperma Allah ciptakan manusia. Faqaddara, lalu Allah tentukan, ya, di antaranya Allah tentukan rupanya, Allah tentukan fisiknya, ya, hidungnya, matanya, bibirnya, dan seterusnya. Waqala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afraitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Fafam hada ya Abdullah, maka wahai hamba-hamba Allah, pahamilah hal ini dan renungkanlah hal ini, dan janganlah anda terkecoh dengan keindahan salah satu anak anda kemudian mendorong anda untuk zalim dengan anak-anak yang lain, untuk kemudian pilih kasih dengan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Itu kurang, kayaknya kurang. Fa'ina akramakum indallahi kurang mim, ya. Maka yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melihat pada rupa dan fisik, akan tapi melihat pada hati dan amal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di catatan kaki yang ada dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah melihat rupa kalian, tidak pula harta kalian, namun Allah melihat hati dan amal kalian. Dalam riwayat yang lain yang diriatkan oleh Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidaklah melihat fisik dan rupa kalian, ganteng dan tidaknya, jelek dan tidaknya, mancung dan tidaknya, bibir tipis dan tidaknya, walakin yanzuru ila qulubikum, namun Allah melihat kualitas hati kalian. Itu maksudnya plus amal kalian berdasarkan redaksi yang lain. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qad'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.